Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf kali ini membahas kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf lam dan di mana tempat keluar huruf lam. Kesalahan pertama, menahan dalam waktu yang lama saat mengucapkan huruf lam bertasydid yang seharusnya tidak boleh ditahan lama. Misalnya mengucapkan kata waladdallin, huruf lam bertasydid setelah mad, dho ditahan lama, lamnya waladdallin. Bacaan seperti ini kurang tepat. Jadi tidak seharusnya diucapkan waladdallin. Dan yang tepat, waladdallin, cukup double huruf lam. Yang kedua, huruf lam yang seharusnya dibaca tarqiq atau tipis diucapkan dengan tafkhim atau tebal. Misalnya, waktu mengucapkan bismillahi terucap bismillahi. Bismillahi terucap bismillahi. Contoh yang lain, misalnya mengucapkan waladdallin, lam di wala diucapkan wala, waladdo, waladdallin, yang seharusnya waladdallin bukan waladdallin. Kesalahan ketiga, mengucapkan huruf lam bersukun dengan qalqalah. Jadi suara lam yang bersukun dipantulkan. Misalnya waktu mengucapkan alhamdu menjadi alhamdu, alhamdu, atau mengucapkan rabbil alamin menjadi rabbil alamin, rabbil alamin. Ini tidak seharusnya mengucapkan lam bersukun dengan qalqalah atau memantul. Jadi tidak boleh baca alhamdulillahi rabbil alamin, yang tepat alhamdulillahi rabbil alamin. Lam bersukun tidak dipantulkan. Lalu dari manakah tempat keluar huruf lam? Huruf lam diucapkan dengan mempertemukan antara ujung sisi lidah sampai ke depannya dengan gusi gigi geraham pertama dan gusi gigi taring serta gusi-gusi gigi seri. La, la, al, al, alla, la, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ullu. Lalu bagaimanakah mengucapkan huruf lam yang tafkhim, yang dibaca tebal? Misalnya waktu mengucapkan lafzul jalalah Allah, pengucapannya adalah dengan mengangkat bagian belakang dari lidah al, dan bagian tengah dari lidah kita terdapat permukaan cekung al, al, tanpa mengubah posisi tempat keluar huruf lam yang aslinya. Jadi al, al. Dan perlu diperhatikan saat mengucapkan lam tafkhim, tidak diperkenankan membulatkan bibir, au. Jadi mengucapkan lafzul jalalah yang benar, Allah, bukan Allah. Yang benar, Allah, bukan Allah. Jadi yang benar, Allah. Bagaimana membedakan antara lam tarqiq, yaitu lam yang dibaca tipis, dengan lam tafkhim yang dibaca tebal? Lam tarqiq diucapkan dengan posisi lidah istirahat tanpa ada bagian belakang dari lidah kita yang terangkat. La, al, al. Sementara lam tafkhim diucapkan dengan mengangkat bagian belakang dari lidah kita sehingga di bagian tengah dari lidah kita ada permukaan cekungnya. Al, al. Dengan ketentuan tanpa membulatkan bibir dan tanpa memindahkan posisi tempat keluar huruf lam ini. Al. Sehingga waktu kita mengucapkan lafzul jalalah yang dibaca tafkhim atau tebal, kita ucapkan Allah, Allah, tanpa membulatkan bibir. Bukan Allah, bukan Allah, namun yang benar Allah. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Jumpa lagi insyaAllah di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.